Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naidu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkirna fa'al indifa'. Wal hasala tamassu bi kitabi la sunnati rasulih wa da'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. ابتهاء مرضات الله وقربه وثوابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويكفي طالب الفتن في تعلم ذلك أن يجلس مع العالم المتقن ساعة أو ساعتين من زمان dan cukup bagi seseorang yang ingin belajar, bagi seseorang yang mempunyai kecerdasan untuk mempelajari hal-hal tersebut, mempelajari hukum-hukum Allah, ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya duduk bersama orang alim yang baik ilmunya, sa'atain, satu jam atau dua jam daripada waktu. Waqad ja'a arabiyyun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu ala mimbarih fas'alahu an yu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Telah datang seorang badui kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di atas mimbar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh badui tersebut tentang ilmu yang diajarkan oleh Allah. Maka ketika itu Rasul turun an mimbarihi, turun dari mimbarnya. Fa'allamahu, kemudian mengajari orang yang bertanya tadi. Summa su'idal mimbar, kemudian naik lagi ke mimbar. Fa'atamma khutbatahu, kemudian dilanjutkan khutbahnya. Di sini sebelum Al-Faqir jelaskan tentang apa yang dibaca barusan, ingin untuk menyampaikan apa yang berkaitan dengan Ramadan. Karena kita beberapa hari lagi ini akan menghadapi bulan suci, bulan yang paling mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang muslimin, bulan bahagia. Kaum muslimin semua berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Inilah yang dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berarti berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Insyaallah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke bulan Ramadan yang dekat ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah, dijaga daripada kemaksiatan, dijaga dari keburukan, dijaga dari musibah. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan maghfirahnya, dan diberi kebebasan dari azab dan nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir daripada bulan Sya'ban ini yang tersisa beberapa hari, sekitar belasan hari, kurang daripada dua minggu. Pertama, untuk mengingatkan aja mungkin di antara hadirin atau ada yang atau mungkin yang mendengarkan di rumah, ada yang punya qadha bulan Ramadan kemarin, sempat tidak berpuasa, baik itu dengan uzur apalagi kalau tidak uzur, maka hari-hari tersisa ini wajib untuk digunakan mengqadha puasa tersebut. Tidak boleh diundur sampai Ramadan ini datang. Jadi mengqadha Ramadan, puasa Ramadan yang kemarin, walaupun itu dengan uzur. Kalau tanpa uzur sih itu harus diqadha langsung ketika Syawal, Idul Fitri selesai, hari kedua harus diqadha. Kalau tanpa uzur, tambah lama tidak diqadha, tambah numpuk, tambah banyak dosanya. Jadi mungkin ini yang ada uzur, terutama para wanita, karena mereka mungkin ada yang namanya syahriyah. Ya, ada mennya, ada headnya, yang tentunya tidak bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan. Atau ada yang sakit. Ini karena uzur atau musafir mungkin. Maka sisa hari-hari daripada bulan Sya'ban ini itu wajib digunakan untuk mengqadha, tidak boleh diundur sampai datang bulan Ramadan. Dan kalau diundur hukumnya dianggap berdosa. Dan kalau diundur juga, selain berdosa juga wajib membayar satu harinya satu mud daripada beras. Satu hari satu mud. Satu mud kurang daripada satu kilo. Tapi tidak penting masalah itunya, tapi masalah dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di hari-hari bulan Sya'ban yang terakhir, untuk juga kita lebih bersemangat lagi beribadah kepada Allah. Ini bulan Sya'ban adalah bulan bersolawat. Kita berbanyak solawat di hari-hari akhir ini. Kita perbanyak lagi istighfar kita. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala dosa yang semuanya, dari semua dosa yang pernah kita lakukan, mau sengaja tidak sengaja, dosa kecil ataupun dosa besar, dengan harapan kita memasuki dan menyambut bulan Ramadan dalam keadaan bersih dan suci dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa dari kepada manusia. Oleh karena itu, kita juga punya kebiasaan untuk saling meminta maaf. Apalagi kemarin nisfu Sya'ban, saling meminta maaf. Silaturahmi kepada orang tua, silaturahmi kepada kerabat, itu kebiasaan yang baik. Minta maaf setiap hari itu ada sesuatu yang baik. Tapi lebih-lebih di waktu menyambut bulan Ramadan, lebih-lebih di waktu hari raya nantinya, itu lebih-lebih untuk kita saling meminta maaf satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena termasuk golongan yang tidak akan diberikan oleh Allah maghfirahnya, tidak akan diberikan oleh Allah rahmatnya di bulan Ramadan adalah orang yang saling bermusuhan, saling dengki, saling tidak nyapa antara keluarga dengan keluarga yang lain, atau antara seseorang dengan tetangganya, seseorang dengan kawannya. Maka walaupun dia ibadah sebanyak apapun nanti di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan bagian daripada maghfirah Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, jadi kalau bisa kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu tentunya, kemudian juga meminta maaf kepada sesama kita semuanya, dengan harapan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih daripada dosa. Dan juga kita ingatkan ketika kita menyambut bulan Ramadan ini harus dengan perasaan ta'zim, harus dengan perasaan gembira. Ta'zim ini bulan yang paling mulia di antara 12 bulan. Hari-hari Ramadan satu hari aja lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri, daripada hari raya Idul Adha. Malam-malam Ramadan malam-malam yang mulia. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral rahmatnya, mengobral maghfirahnya, mengobral itik minan nar, mengobral kebebasan dari api neraka. Setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoret hamba-hambanya, yang berarti yang dicoret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti pasti bebas dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin tersentuh api neraka. Dan setiap malam itu adalah sitami'a alaf. Setiap malam daripada bulan-bulan Ramadan yang dicoret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibebaskan dari nerakanya sebanyak 600 ribu jiwa. Tinggal dikali. 30 atau 29. Bahkan di hari akhir atau di malam akhir Ramadan, Allah bahkan membebaskannya lebih banyak lagi, sebanyak orang-orang yang sebelumnya, malam-malam sebelumnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita insyaallah mengharap dari Allah, memohon kepada Allah supaya juga termasuk orang-orang yang dicoret, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, dari azabnya, sehingga kita nantinya di akhirat bisa langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Yang awalnya adalah rahmat Allah, tengah-tengahnya adalah maghfirahnya Allah, dan ujung-ujungnya adalah kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Ya, ketika kita menyambut bulan Ramadan, kita persiapkan sebaik-baiknya. Sebagaimana kalau kita menyambut orang yang besar, menyambut kejadian, kita semangat. Kita mau menyambut orang yang kita segani, kita hargai, kita semangat menyambutnya, persiapan ini dan itu. Apalagi ini bulan Ramadan, ini bulan rahmat. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang itu, yang sudah kita katakan. Dengan amal soleh, dengan taubat kepada Allah, dengan niat atau rencana-rencana daripada ibadah-ibadah kebaik-kebaikan untuk kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Mulai sekarang kita atur. Kalau kita mau bisnis, kita mau cari untung, kita atur bisnis kita kan. Kita nanti begini mau beli ini, gini, gini, gini. Wah, serba teratur semuanya. Begitu juga kita bisnis dengan Allah. Kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala surganya, mengharap ridhonya. Yang kita bayarkan adalah ibadah kepada Allah. Ya, kita atur. Ibadah yang kita bayarkan ini nanti imbalannya adalah surga. Dan surga Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Bukan semua orang yang masuk surga itu dalam level yang sama. Dalam tingkatan yang sama, berbeda-beda tergantung uang yang diberikan. Ibadah yang kita berikan. Kita memberikan kepada orang uang lebih banyak, kita akan dapat lebih banyak. Kita memberikan kepada orang lebih sedikit, ya kita dapatnya sedikit. Begitu juga kita Ramadan. Kita berikan kepada Allah SWT harga surga dengan harga yang banyak, harga yang mahal. Dengan ibadah yang banyak. Baca Quran yang banyak, sholat yang banyak, zikir yang banyak. Insya Allah dapatnya dari Allah juga banyak. Al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jenis amalan kita. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, terserah. Fa innaka majziyun bih, tapi ketahuilah kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Mau melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Mau melakukan kejelekan pun juga ada yang dibalas dengan kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun kejelekan akan dibalas dengan kejelekan dari Allah, akan dibalas dengan azab Allah. Tidak gampang azab Allah sementara di akhirat. Wudi alkitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shahiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadrimu rabbuka ahada. Ketika itu wudi alkitab, dibentangkan kitab amal masing-masing, kitab amal manusia dibentangkan dan ditunjukkan. Fataral mujrimin musfikun mimma fi, orang-orang yang maksiat, orang yang bejat, orang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, takut melihat buku amalannya. Karena dia merasa, karena dia sadar dia melakukan kemaksiatan di dunia. Musfikuna mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Mereka akan berkata, ya Allah, setelah melihat kitab tersebut, kenapa kitab yang kecil ini semuanya tertulis, semua amal dan semua yang dia lakukan tertulis, tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil ataupun yang besar daripada kesalahan, daripada amalan, kecuali semuanya tertulis di kitab tersebut. Semuanya ada. Semua hadir. Wala yadrimu rabbuka ahada. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala nantinya tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan juga oleh Allah. Tidak akan dolim Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan juga harus kita rencanakan, kita atur. Harus ada niat di dalam hati kita. Kita niat mau nambah bacaan Quran. Yang mungkin biasanya cuma baca sekian lembar daripada Al-Quran setiap hari. Ana niat nanti Ramadan ini, ana akan nambah sekian-sekian lembar. Ana mau menghatamkan satu kali hataman, berarti satu juz setiap hari. Ana mau menghatamkan selama Ramadan dua kali hataman, berarti satu hari dua juz baca Al-Qur'annya. Mau menghatamkan tiga kali hataman, tiga juz setiap harinya, dan seterusnya seperti itu. Bisa mungkin, semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan. Kita bisa hatamkan Quran dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali. Yang penting kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kepingin banyak balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca, baca banyak. Kalau Imam Syafi'i setiap harinya, Imam Syafi'i setiap harinya baca Qurannya, bukan berapa juz, tapi hatam Quran dari awal sampai akhir, setiap hari. Ini Imam Syafi'i padahal ya, sibuknya kita sudah membayangkan bagaimana sibuknya Imam Syafi'i dengan ilmunya, dengan karangan kitabnya yang banyak, dengan dakwahnya, dengan mengajarnya. Kok bisa satu hari bisa hatam Quran? Itu kalau hari-hari biasa. Kalau bulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Quran setiap harinya dua kali. Siang hari satu kali hatam, malam hari dua kali hatam, subhanallah. Imam Abu Hanifah, bahkan lebih lagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini kalau Ramadan, kalau hari-hari biasa dua kali hatam Quran. Kalau Ramadan empat kali, setiap hari, bukan sebulan, bukan. Setiap hari. Jadi kalau hari-hari biasa seperti ini, dua kali hatam Quran. Bahkan satu kali hatam Qurannya Imam Abu Hanifah, itu semuanya dibaca cuma dalam satu rakaat witir. Dan beliau hafal Quran. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Jadi satu rakaat witir yang terakhir itu dibaca oleh Imam Abu Hanifah, Quran dari awal sampai Qul A'udzu birabbin nas, dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu birabbin nas. Hataman Quran di sholat, memulainya di waktu sholat satu rakaat, dan diakhiri juga bacaan hatam Quran tersebut di waktu sholat. Kalau Ramadan empat kali berarti hatam Qurannya, dua kali di siang hari, malam hari, di siang hari. Bahkan yang tidak jauh-jauh, Habib Abdurrahman masyhur di Hadramut, beliau menghatamkan Quran satu kali hataman dalam satu hari. Kalau Imam Abu Hanifah mungkin orang-orang dahulu ya. Tapi walaupun orang dahulu, apa bedanya sih? Memangnya kalau orang dahulu lebih kuat-kuatnya, sama aja. Sama-sama makan, sama-sama manusia, sama-sama butuh tidur, butuh istirahat, sama capeknya. Tidak ada bedanya. Bedanya mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayat oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah dan kekuatan oleh Allah untuk bisa ibadah lebih. Dan mereka dijaga daripada kemaksiatan. Itu yang lebih penting. Nah, ini Habib Abdurrahman Mas'ud tidak lama zamannya. Itu setiap hari hatam Quran Ramadan. Dan sholat tarawihnya bukan satu kali. Sholat tarawihnya dua atau tiga kali setiap malam. Jadi dari masjid selesai hatam, sholat tarawihnya selesai, pindah ke masjid yang lain. Kalian kalau masuk tarim, sampai sekarang pun itu tradisi masih ada, sampai sekarang terjaga. Dan Al-Fagir alhamdulillah sudah mendapatkan, sudah berziarah di waktu Ramadan, mendapatkan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat di tarim itu? Jadi waktunya sholat tarawih di tarim itu antara musola atau antara masjid dengan masjid yang lain berbeda-beda, bukan dalam satu waktu yang sama. Jadi ini dari jam awal Isya misalnya. Ini Masjid Al-Muhdhar. Nanti kira-kira jam 8 Masjid As-Saghaf. Nanti kira-kira jam 9 Masjid Jami. Nanti kira-kira jam 10 di Rubah Tarim, jam 11 dan sekian. Jadi mereka kapanpun di malam hari mau sholat tarawih, ada aja sholat berjamaah. Dan subhanallah, mereka semangat untuk sholat tarawih 2-3 kali. Kita aja 20 rakaat satu kali tarawihnya aja susah payah kita. Kalau sudah selesai merasa kita ini ahli ibadah sudah. Seakan-akan ibadahnya luar biasa kalau tarawih sampai selesai itu. Kadang-kadang ada yang 8 rakaat lagi sholat tarawihnya. 8 rakaat lagi. Seakan-akan kebanyakan pahala dia. Kita ini kurang pahala, banyak dosa. Mau tarawihnya 8 rakaat, ya enggak apa-apa, kita katakan sah saja, tapi enggak maukah kita lebih untuk mendapatkan pahala lebih? Dulu di Mekah tarawihnya 20 rakaat dari zaman dahulu dan sampai sekarang. Dari zaman dahulu orang Madinah ini iri kepada orang Mekah. Kenapa? Kalau orang Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat tapi ditambah tawaf. Setiap selesai 4 rakaat tarawih, tawaf, ibadah tawaf. Tawaf ibadah kan? Nanti sholat tarawih lagi 4 rakaat, ibadah, tawaf. Dinamikan tarwihah. Tarwihah ini istirahat. Jadi setiap 4 rakaat tarawih istirahat mereka, istirahat. Tapi istirahatnya bukan tidur-tiduran. Istirahatnya ini tawaf ini istirahat ini. Ibadahnya istirahat ini ibadah mereka. Kalau kita istirahat tidur-tiduran, ayo sholat lagi. Enggak. Mereka istirahatnya tawaf. Orang-orang yang di Madinah, penduduk-penduduk di Madinah iri dengan orang Mekah. Kenapa? Tidak bisa tawaf. Tawaf itu kan di Ka'bah. Tidak boleh tawaf di selain Ka'bah. Jangan nanti kalian dipanggil, ah, mau tawaf Masjid Jami aja sudah diputar. Kepingin menyaingi orang-orang Mekah. Jadi karena penduduk Madinah tidak bisa tawaf, sampai ditambah rakaat tarawihnya. Dari 20 sampai 36. Setiap 4 rakaat satu kali tawaf diganti dengan 4 rakaat daripada tarawih. Jadi ditambah 16 rakaat supaya pahalanya tidak kalah dengan penduduk yang di Mekah. Saling berlomba-lomba cari pahala, tidak mau kalah. Jadi jangan malas-malas sholat tarawih. Apalagi sampai 8 rakaat, jangan ikut-ikutan orang-orang yang malas. Ya, kita harus punya rencana bisnis besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisnis ingin mencari untung sebanyak-banyaknya, yang mana keuntungan itu hanya kita manfaatkan di dunia yang sesaat. Kenapa kok kita mencari untung sebanyak-banyaknya keuntungan di akhirat yang kita manfaatkan, kita nikmati selama-lamanya. Bukan sebentar, selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, enggak ada ujungnya, enggak ada akhirnya. Ya, Ramadan ini mumpung diskon. Orang Indonesia kan suka diskon. Kalau ada diskon, wah laris. Dimanapun tempatnya, kadang-kadang Surabaya diskonnya baju 150 ribu diskon. Jadi 100 ribu dicari. Nggak mikir, pergi ke Surabaya bolak-balik berapa ongkosnya itu. Yang penting diskon. Ya, kalau kita cari diskon urusan dunia, kenapa kok nggak mencari diskon urusan akhirat? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keuntungan lebih di bulan Ramadan. Man adda khuslatan min khisalil khair fi Ramadan kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridah fi ma siwa. Atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan, satu kebaikan akan dibalas dengan pahala, satu kebaikan pahala sunnah akan dibalas dengan pahala wajib. Beda pahala wajib dengan pahala sunnah ya. Bedanya berapa? Berapa kali lipat bedanya? 70 kali lipat ya. Pahala wajib dengan pahala sunnah bedanya 70 kali lipat. Jadi kalau kita mau ibadah, mikir-mikir dulu, pandai-pandai, harus dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Walaupun di Ramadan itu nanti jangan kita rajin sholat tarawih subuhnya telat-telat. Kan banyak juga yang seperti itu. Tarawihnya rajin, subuhnya tidak pernah sholat. Tarawihnya jamaatan fi musalla fil masjid. Subuh tidak pernah muncul di masjid. Jadi kan subuh ini yang lebih didahulukan daripada sholat tarawih. Sholat tarawih sunnah lebih baik. Tidak sholat tarawih sekalian. Tapi yang penting anak jaga sholat lima waktu. Itu lebih baik. Anak mau rajin sholat tarawihnya rajin. Tapi subuh, asar kadang ketinggalan. Tidur. Habis sahur tidur. Tidak bangun kecuali nanti jam 10. Kadang-kadang sampai siang tidur itu. Dekat-dekat asar baru bangun. Ya Allah. Jadi bangun sudah mau asar, sholat asar, sekaligus sholat duhur, sekaligus sholat asar. Jamak sekalian. Jadi tinggal nunggu buka aja, siap-siap buka. Mempersiapkan buka. Ini waktu-waktu yang mahal, waktu-waktu yang mulia. Oh, tapi kan dalam hadis dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna nauma sha'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Kita ini ibadah tidur. Masya Allah sudah jadi orang alim dia. Memang tidurnya ibadah. Tapi lebih baik mana? Lebih banyak mana pahalanya? Kalau kalian puasa tidur dengan kalian puasa baca Quran. Ya jauh. Bedanya jauh. Kalian dikasih barang yang murah dengan barang yang mahal. Kasih cincin besi dengan cincin berlian. Ya pasti milih yang lebih mahal, lebih banyak. Kok kalian milih pahala yang sedikit? Memang kalian dapat pahala walaupun tidur karena kalian puasa. Tapi tentunya akan lebih banyak pahalanya lagi kalau kalian gunakan untuk baca Quran. Kalian gunakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, Allah akbar, Allah akbar. Sabaqal mufarridun. Nanti orang-orang di akhirat akan ada sekelompok dari mereka yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan kebaikan lebih dahulu? Masuk surga Allah lebih dahulu. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala az-zakirun Allah katsira waz-zakirat." Orang yang banyak zikir kepada Allah. Wanita yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka nantinya adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini enak loh. Mau kapanpun kita zikir, bisa siang hari zikir, sore hari zikir. Salat belum tentu buat tiap waktu. Habis subuh enggak boleh salat sunnah, habis asar enggak boleh salat sunnah. Puasa belum tentu setiap hari kan? Hari raya enggak boleh puasa. Ayam tasyrik enggak boleh puasa. Termasuk nisfu Sya'ban ini, kita sudah lewati nisfu Sya'ban, tidak boleh ada orang yang berpuasa sunnah. Hati-hati, enggak boleh puasa sunnah. Sudah lewat nisfu Sya'ban enggak boleh, kecuali kalau nyambung nisfu Sya'ban puasa, nyambung 16 Sya'ban, 17 Sya'ban tanpa terputus enggak apa-apa. Tapi kalau terputus atau nisfu Sya'bannya enggak puasa, enggak boleh puasa sunnah. Loh, katanya tadi dianjurkan untuk qadha. Iya, qadha bukan sunnah. Kalau qadha wajib, kalau wajib enggak apa-apa puasa. Kalian puasa qadha, puasa nazar, wajib itu. Tapi kalau puasa sunnah, besok hari apa ini? Oh, besok hari Kamis, ana mau puasa, enggak boleh. Kecuali kalau kalian punya kebiasaan. Punya kebiasaan punya puasa Senin, puasa Kamis, enggak apa-apa kalian punya kebiasaan. Kalian lakukan kebiasaan kalian, diteruskan kebiasaan tersebut. Kalau tidak punya kebiasaan, tidak boleh puasa sunnah. Oh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disiwayatkan banyak puasa di bulan Sya'ban. Iya, Rasul nyambung puasanya. Nyambung dari pertengahan pertama, nyambung sampai banyak berpuasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Banyak beramal, banyak berzikir. Ini orang yang zikir. Banyak. Subhanallah, gampang, mudah. Kalimatan khafifatan fidisan, agilatan alal mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdih, subhanallahil adim. Hadis terakhir daripada Sahih Imam Bukhari dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat, yang dua kalimat gampang diucapkan, diucapkan dengan lidah, dengan mudah lidah mengucapkannya, tapi yang mudah diucapkan tersebut akan menjadi berat di timbangan amal di akhirat. Wahabibatan ila rahman, dan dua kalimat itu mudah diucapkan dan berat nanti di timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Gampang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sering kali atau lebih banyak memperbanyak zikir la ilaha illallah. Nanti duduk la ilaha illallah, bangun la ilaha illallah, jalan sambil baca la ilaha illallah, la ilaha. Baca zikir yang lain, bukan tidak baca zikir yang lain, karena setiap zikir ada keistimewaan-keistimewaannya, ada fadilah-fadilahnya. Fadilah zikir ini tidak ada di fadilah, tidak ada di zikir yang lain. Begitu juga zikir yang lain. Jadi jangan hanya kita baca la ilaha illallah aja, enggak. Memperbanyak enggak apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab memperbanyak zikir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebentar-sebentar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman bin Affan memperbanyak zikir subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha memperbanyak zikir dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar la ilaha illallah, Sayyidina Utsman subhanallah, Sayyidina Umar Abu Allahu Akbar, Sayyidina Ali alhamdulillah. Bagiat salihat, yang ini yang dinamakan wal bagiat as-salihat. Khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu. Bagiat salihat adalah ucapan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini semuanya sering diucapkan oleh khulafa ar-rasidun. Nah, banyak zikir melakukan ibadah yang sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala ibadah yang wajib. 70 kali lipat artinya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, sholat isya, sholat subuh, wajib, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Seakan-akan kita sholat subuh 70 kali. Seakan-akan kita sholat duhur 70 kali di bulan Ramadan. Diskon besar-besaran ini. Masa tidak mau kita mengambilnya? Kita kehidupan di akhirat, kehidupan yang pasti. Kita orang yang beriman kan? Kita tidak ragu. Kalau kita ragu, masa sih ada surga? Masa sih ada kehidupan di akhirat? Masa setelah mati dibangkitkan? Berarti kita bukan orang mukmin. Berarti kita bukan orang yang beriman. Itu wajib kita imani. Ya, setelah kita percaya, yakin nantinya ada alam barzah, ada pertanyaan dari mungkar wa nakir, ada kehidupan di barzah sambil nunggu hari kiamat, sambil nunggu semua manusia meninggal dunia, baru dibangkitkan dari kubur, kemudian berkumpul di mahsyar, ada keadaan yang genting di situ, mengkhawatirkan, menakutkan, nanti ada timbangan amal, ada juga beterbangan buku-buku amal dan mencari pemiliknya masing-masing, ada siratul mustaqim dan ujung-ujungnya imma fil jannah wa imma fis sa'ir. Kalau tidak di surga berarti akan ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Itu harus kita yakini. Dan siapa yang mendapat surga Allah? Yang lebih banyak ibadahnya. Yang lebih banyak amalnya. Siapa yang akan ada di neraka Allah? Yang lebih banyak maksiatnya. Walaupun dia orang Islam sekalipun, kalau banyak maksiatnya, akan ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti itu orang Islam harus dan pasti ada yang masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin semuanya orang Islam, tidak, pasti ada. Kenapa? Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya ulama untuk berdoa dengan doa Allahumma ufirli jami'il muslimina jami'a zunubihim, ya Allah ampunilah semua orang muslim semua dosa mereka. Tidak boleh doa dengan itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau semua orang muslim, semua orang muslim diampuni semua dosanya, semua dosanya, berarti tidak ada yang masuk neraka Allah sementara. Itu tidak mungkin. Bertentangan dengan ketetapan Allah. Pasti ada yang masuk neraka Allah. Tapi insya Allah bukan jamaah masjid jami ini atau pendengarnya. Insya Allah itu orang lain. Insya Allah yang lain-lain. Tapi tetap harus kita waspada. Jangan merasa aman. Ya, jangan merasa kita pasti masuk surga. Jangan. Harus kita tetap waspada. Karena kita tidak tahu ujung-ujung daripada umur kita, hayat kita di dunia ini dalam keadaan apa, tidak tahu. Apa su'ul khatimah, na'udzubillah. Apa husnul khatimah, kita tidak tahu. Oleh karena itu, perbanyak amal. Insya Allah, kalau kita perbanyak amal, matinya pun husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah, insya Allah masuk surga tanpa mampir dulu. Masuk surga, mubasharatan. Bahkan, kita mengharap daripada Allah subhanahu wa ta'ala, masuk surga tanpa hisab lagi. Bihoiri, hisab. Karena hisab itu sudah merupakan azab. Hisab itu merupakan azab dari Allah SWT. Kita susah dihisab. Kemudian juga kita ingatkan bahwasanya di awal Lailah Ramadan, malam pertama Ramadan nanti ini, dianjurkan untuk kita niat puasa sebulan penuh. Niat puasa itu kan setiap hari, setiap malam memang wajib. Tapi awal malam pertama, kita juga selain niat puasa untuk besok hari, kita juga niat puasa sebulan penuh. Karena Imam Malik mengatakan bahwasanya puasa di hari-hari Ramadan itu satu paket. Yang artinya satu paket cukup satu kali niat. Satu kali niat itu kapan? Di awal malam pertama bulan Ramadan. Maka itu cukup untuk niat seluruh hari-hari berikutnya. Tidak perlu niat lagi. Jadi kalau kita niat puasa seluruh Ramadan di waktu malam pertama, maka itu sah menurut Imam Malik, tanpa harus niat lagi hari kedua, hari ketiga. Menurut Imam Malik. Ya, tapi kalau menurut Imam Syafi'i, setiap malam harus niat. Ya minimal kita dianggap sah puasa kita suatu waktu kalau kita lupa niat. Kadang-kadang kan kita lupa niat. Ingatnya cuma sahur aja tanpa niat. Sahur tanpa ada di hati, tanpa dihadirkan dalam hati. Ana niat besok puasa dan Ramadan. Itu enggak cukup cuma sahur aja. Ya, sahur tapi dihadirkan. Mau apa sahur? Ana besok mau puasa Ramadan ini. Nah, baru itu niat, baru sah. Kalau cuma makan tok ya enggak sah. Ya, takut lupa dihadirkan. Oleh karena itu salaf mempunyai kebiasaan mengulang-ulang niat itu sampai 3 kali di malam hari. Mereka mengulang niat di waktu maghrib pertama kali. Waktu futur itu, waktu mereka berbuka, setelah mereka berbuka, mereka juga niat untuk keesok hari. Nah, kedua juga mereka habis terawih. Jadi ketika mereka selesai terawih, mungkin kebiasaan juga ya di musala-musala. Selesai kita terawih, selesai kita baca doa, nawaitu kita ditalkinkan oleh imam, nawaitu shoma hadin an adai fardhi syahri ramadhan hadisanati lillahi ta'ala, habis terawih. Itu kedua. Nanti kita niat lagi kapan? Ketika sahur. Itu 3 kali berarti mereka niat dengan harapan atau dengan niat atau dengan tujuan agar mereka tidak lupa ketika malam hari itu daripada niat puasa Ramadan. Ini yang kita ingatkan. Yang ketiga juga, ini yang diinginkan mungkin dan diharapkan oleh banyak orang. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, ingin selama 1 tahun kita dijaga dari segala musibah, segala keburukan, maka ulama mengatakan dianjurkan kita membaca suratul fatah. Suratul fatah, inna fatahna laka fathan mubina liaghfira laka allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima ila akhir. Itu dibaca suratul fatah dalam 2 rakaat atau 4 rakaat salat sunnah malam pertama Ramadan ya. 2 rakaat atau 4 rakaat malam pertama Ramadan kita baca surat al-fatah ya, dibagi 4 kalau kita baca 4 rakaat kalau kita salat, atau bagi 2 kalau kita melaksanakan 2 rakaat. Mau salat ba'diyatul isya boleh, ba'diyatul maghrib boleh, salat hajat boleh, atau salat sunnah mutlaqah, yang penting salat sunnah boleh sambil dibaca. Kalau tidak hafal boleh membuka Al-Quran, kita mungkin tidak hafal, kita buka Quran sambil baca, tidak masalah. Ya, mau sholat berdiri boleh, sholat duduk pun boleh. Ya, cuma pahalanya tentunya lebih banyak yang sholatnya berdiri sambil buka. Tapi yang penting ketika buka mushaf jangan sampai bergerak tangannya 3 kali berturut-turut ya. Dan ini waktunya sudah habis. Kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayatnya, taufiknya, dan disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan yang sempurna dan keadaan yang baik. Diampuni segala dosa dan diterima segala amal kebaikan kita dan diijabahkan, dikabulkan semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergabung berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, fil barzakh, fil akhirah, untuk kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Ala hadiniya kunya sawi jami'an sami'a al khairatin akhirah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.